Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Masuk bait pertama setelah dua pertemuan sebelumnya di mukadimah dan penjelasan makna basmalah. Ya. Qala al-muallif rahimallahu taala abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Perhatikan kata al-muallif al-Baikuni rahimahullah taala abda'u. Aku mulai di sini. Jadi di sini beliau bermulai mengenai basmalah, ini sudah kita sebutkan. Memang para ulama yang berkhidmat atau memberikan perhatian terhadap kitab ini berselisih pendapat. Apakah kitab ini dimulai dengan basmalah atau langsung alhamdulillah? Sedangkan dalam kitab ini, syarah yang kita pegang, itu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala memasukkan basmalah ini sebagai qaul al-mu'allim. Memasukkan ucapan basmalah sebagai ucapan dari penulis kitab Al-Baikuni. Namun sebagian yang lain para ulama menyatakan tidak, bahasanya Al-Baikuni tidak memasukkan basmalah ke dalam kitab ini. Walaupun demikian, hal tersebut tidak bermasalah, ya. Karena banyak juga para ulama yang menulis kitabnya langsung dengan pujian kepada Allah tanpa basmalah. Di sini yang dinyatakan oleh Syekh Al-Utsaimin bahwasanya mu'alif telah mendahului dengan basmalah. Baik, tidak perlu kita panjang lebar di situ. Ya, mu'alif berkata, abda'u bil hamdi. Aku memulai dengan memuji, memuji Allah maksudnya di sini. Musalliyan ala, sambil seraya berselawat kepada Muhammadin, kepada Nabi Muhammad SAW, khairi nabiyin ursila, ya, yang Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik nabi yang diutus. Jadi di sini beliau menggabungkan dua hal, yaitu antara rasul dan nabi. Nah, ya bisa dipahami sini, ya. Perhatikan, abda'u bil hamdi musallian ala. Aku memulai dengan hamd. Hamd ini adalah pensifatan terhadap yang dipuji dengan kesempurnaan. Dan hamd itu selalu disertai dengan al-mahabbah wa ta'zim. Ya, al-mahabbah wa ta'zim. Kalau yang dipuji tadi tidak disertai dengan mahabbah dan ta'zim, itu namanya bukan hamad, itu namanya madah. Itu hanya madhun. Ya, madhun dalam bahasa Arab, pujian. Hamdun dalam bahasa Arab, pujian. Akan tetapi hamdun itu, ya, dia dipuji disertai dengan ta'zim wal mahabbah. Pengagungan dan kecintaan. Kalau cuma memuji semata tanpa pengagungan dan kecintaan, itu cuma madhun. Ya. Kemudian beliau menyatakan musallian ala. Musallian, kalau kita i'rab, ini i'rabnya sebagai hal. Ya, hal, yaitu hala kaunihi musallian. Seraya aku berselawat kepada Muhammad SAW, khairi, khair itu adalah, ya, dia isim tafdil, af'al, yang maknanya akhyar. Ya, Muhammadin akhyar. itu khair. Semisal syar, syar itu asyar, asyarru itu ya kemudian dihapus hamdahnya menjadi syarrun, seburuk-buruk. Nah ini sebaik-baik nabiyyin ursila, digabungkan dua hal ya, digabungkan dua hal yaitu nabi dan ursila, rasul. Baik, kita baca sekarang syarahnya. Ya, tafadhal Syekh Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhul rahimahullahu taala, qawluhu abda'u bil hamdi yukhri bi annahu lam yadhkur al basmalah. Fa innahu aw bada'a bil basmalati fa kanat al basmalatu ila al aula. Wa lidzalika yasuqu al insanu al bada'a al mu'allifu bil basmalati am la. Lakin asyarihu zakara anna al-mu'allifa bada'a an-najma bil basmalati wa bina'u ala hadha takunu al-bida'atu kuna nisbiyatan ay binisbati bidukuli bi mawdi'il kitabi aw silabil kitabi aw sulbi aw sulbil kitabi. Baik, perhatikan. Pernyataan beliau abda'u bil hamdi yuhi di sini yushar atau yushiru, asyara yushiru. Maknanya yuhi di sini ya, qauluhu ini bukan mewahyukan ya, bukan awhayuhi maknanya, tapi asyara yushiru. Ya, beliau mengisyaratkan abda'u di sini, al-Baiquni mengisyaratkan bi annahu lam yadhkuril basmalah. Ya, lam yadhkuril basmalata. Ya, seakan-akan beliau mengisyaratkan bahwa beliau tidak memulai dengan basmalah. Fa innahu law bada'a bil basmalah lakanat al basmalatu hiyal aula. Seandainya beliau memulai kitabnya ini dengan basmalah, tentulah basmalah itulah yang pertama, bukan dengan abda'u bil hamdi, aku memulai dengan hamd. Kan begitu kata beliau, kata Al-Baiquni di sini, saya memulai dengan hamd. Nah, kemudian walidzalika yasyku al-insan, oleh karena itulah orang-orang ini ragu, maksudnya orang-orang di sini para ulama ragu, hal bada al-muallifu bil basmalah am la, apakah muallif memulai kitab ini dengan basmalah atau tidak. Ya, karena kalau memulai dengan basmalah ini biasa dilakukan oleh kebanyakan para ulama yang mereka memulai kitab-kitab mereka tulisannya ya dengan basmalah. Ya, banyak berhujah dengan hadis Nabi, kullu amrin dzibali la yubtada'u fihi bi bismillah fahuwa abtar fahuwa aqta. Nah, kemudian kata beliau di sini lagi, lakin asyarih, akan tetapi asyarih di sini maksudnya ya, banyak para orang ulama yang memberikan penjelasan kepada Al-Baiquni ini. Maksudnya asyarih di sini bukan Syekh Utsaimin di sini. Karena Syekh Utsaimin beliau yang mensyarah. Nah, ya, di situ apalagi diberikan keterangan ya, oleh syarahnya Al-Zarqani. Ya, di manzumatil Baiquni. Ya, banyak para pensyarah yang menyebutkan bahwa mu'alif bada'a al-nazma bil basmalah. Bahwa hakikatnya al-mu'alif yaitu al-Baiquni memulai kitab beliau ini dengan basmalah. Wa bina'an ala hada, maka berdasarkan hal ini, takunu al-bada'atu huna nisbiyatan. Bahwa permulaan basmalah di sini yang tidak nampak ini itu nisbiyah aja. Ya. Hanya nisbiyahnya. Binisbati lidukhuli fi mawdi'il kitab wa awsul bil kitab. Ini binisbiyati yaitu dengan ditinjau masuknya basmalah itu di topik kitab atau di sulbil kitab. Atau di inti kitab. Nah, kemudian ini kalau menyebut nama Allah ini penting ya. ya, berselawat, menyebut nama Allah penting. Ya. Dan memulai menyebut-nyebut nama Allah juga ada dalil. Memuji-muji Allah, majtama'a qaumun, ya, majlisan summa lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabihim ila kana alaihim diratan. Jadilah sekelompok kaum bermajlis tanpa menyebut Allah dan berselawat kepada Nabi, maka mereka mendapatkan kerugian. Fa insya'a adzabahum wa insya'a ghafara lahum. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni mereka. Kalau Allah kehendaki, Allah azab mereka. Nah, di sini dengan menyebut nama Allah, sudah dengan menyebutkan alhamd, ya, alhamdu, ini sudah bagian dari menyebut nama Allah. Ya, karena tidaklah yang dipuji dengan kalimat hamd itu pasti Allah. Karena kalau yang namanya hamd adalah pujian disertai dengan at-ta'zim wal mahabbah. Kalau tanpa ta'zim wal mahabbah namanya apa? Madhum. Nah, berikutnya, tafadhal Mas Fatur. Kalau kau ni musolian, wamah alhamdi kama kola ala ulamau, wa waslu makmudi bil kamali mahabbatan wa taqdiman. Fa inna waslu bil kamali la mahabbatan wala taqdiman. Walakin khaufan wa rahbatan. Ya dalika madahan la hamdan walhamdu la budda ayakuna makrunan bi mahabbatil mahmudi ta'di mahu bi mahabbatil mahmud qawlul muallifi bilhamdi lam yadhkur al mahmuda innahu ma'lumun biqarinatil hali li anna al mu'allifa muslimun walhamdu yuqsidu bihi yuqsadu bihi hamdullahi subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, kemudian kata beliau, wa makna alhamd kama qala al ulama'u, makna hamd sebagaimana yang katakan para ulama, dia adalah wasful mahmud bil kamal, yaitu mensifati al-mahmud yang dipuji itu dengan kesempurnaan, mahabbatan wa ta'ziman, disertai dengan kecintaan dan pengagungan, ya, disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Fa in wasafahu bil kamali la mahabbatan wa ta'ziman, apabila ia mensifatinya, mensifati zat yang dipuji itu dengan kesempurnaan, tapi tanpa ada kecintaan dan pengagungan. Jadi cuma mensifatinya dengan kesempurnaannya yang dipuji ini. Sesuatu yang dipuji disifati dengan kesempurnaan, tapi tanpa pengagungan dan kecintaan. Walakin khaufan wa rahbatan, tetapi karena takut atau karena ada keinginan yang lain. Ya. Maka summiya dhalika madahan. Hal tersebut dinamakan hanya madah. Pujian la hamdan, bukan hamd. Maka hamd la budda ayyakuna makrunan bimahabbatil mahmudi wa ta'zimih. Maka yang namanya hamd, dia mestilah disertai, diiringi dengan kecintaan kepada yang dipuji wa ta'zimih, dan mesti ada pengagungan terhadapnya. Baik, berikutnya. Ya, tafadhal, dibaca sini. Ya, Syekh Anwar. Hah? Mana? Oh, belum ya. Wa qawlul muallif bilhamdi lam yadhkur ala mahmuda. Pernyataan muallif itu al-Baikuni, bilhamdi, beliau tidak menyebutkan al-mahmud. Siapa yang dipuji? Ya enggak? Beliau hanya mengatakan abada ubil hamdi musallian ala. Siapa yang dipuji kan? Aku memulai dengan pujian musallian seraya berselawat. Siapa yang dipuji? Beliau tidak menyebutkan siapa yang dipuji. Ya. Baik. Lakinnahu ma'lumun biqarinatil hal. Akan tetapi ini maklum yang sudah diketahui. Ya, dengan qarinah indikasi ya hal kondisi ya jelas kondisinya. Dan al-muallif muallif muslimun. Muallif al-Baikuni seorang muslim. Ya, maka alhamad yuqsadu bihi, maka pujian di sini yang dimaksud dengannya ialah hamdulillah. Hamdulillah subhanahu wa ta'ala. Yaitu memuji Allah. Terlebih lagi beliau menyatakan abada'u bil hamdi, bukan bil madhi. Ya, kalau yang namanya bil madh bil hamdi, ya memuji yang dipuji dengan kesempurnaan disertai dengan pengagungan dan kecintaan, itu pasti ialah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ma'ruf ya, tidak perlu lagi dicari takdirnya siapa ini. Kalau diasumsikan siapa yang dicintai, dipuji, ini jelas ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ya, disifati dengan kesempurnaan yang mutlak, dengan pengagungan dan kecintaan. Ya. Allah dipuji dengan kesempurnaan, dengan pengagungan dan kecintaan pada wahdaniyah Allah, keesaannya Allah. Ya, dalam hal ibadah, dan dalam nama dan sifatnya, dalam seluruh perbuatan-perbuatannya, atas segala nikmat-nikmatnya. Ini dipuji Allah dengan ya pujian yang mutlak. Ya. Bahkan dalam segala keadaan, bukan hanya seorang hamba dapat nikmat, bahkan dapat sesuatu yang tidak mengenakkan pun disunahkan membaca alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah kulli hal. Allah tetap dipuji. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, sekarang ya Syekh Anwar. Rahmatuhu. Salawat yang beliau menyatakan musallian ala nabiin Muhammadin khairi nabiin ursila. Beliau berselawat. Ya, beliau berselawat di sini. Ya. Tadi musallian itu kalau kita i'rab dia adalah hal. Takdirnya hala kauni musallian. Nah. Makna salawat kepada Nabi, apa makna salawat kepada Nabi? Huwa talabus sana'i alaih min Allah. Makna bersalawat kepada Nabi ini apabila datang dari hamba, ya Allah Ta'ala berfirman ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kalian alaihi kepada beliau, kepada Nabi. Ya, wasallimu taslima, dan ucaplah, ucapkan salam ya, kepada beliau. Nah, makna mengucapkan salam kepada Nabi, salawat kepada Nabi, yaitu meminta as-sana, meminta pujian alaih ya, untuk beliau, minallah, dari Allah. Wahada ma ida wakhati salatu minal bashar. Nah, ini salawat ini apabila berasal dari manusia. Amma idza waqa'at min Allah. Kan di ayat ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Biasa begitu ya. Muadzin kalau mau khutbah kedua di salat Jumat. Padahal enggak ada sunnahnya demikian. Ya. Enggak ada sunnahnya. Ya, guru saya Ustaz Zaki, K.H. Zaki. Beliau berasal dari Nahdliyin, bermadzhab Syafi'iyah. Beliau dahulu mengingkari hal ini. Ya. Ketika kajian kitab dahulu, Syabil Ibad, beliau mengingkari. Gak ada tuh kata beliau. Mau adzan kedua, selawat, bacaan ayat. Itu. Gak ada dalilnya. Dan kadang ada akhir tadi. Ya. Kitab-kitab para ulama gak ada kayak gitu tuh. Nah, kata beliau. Sohih. Baik. Nah ini kalau dari Allah maknanya adalah sanaullah taala alaihi fil mala'il a'la. Ini kan Allah berselawat kepada Nabi kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Apa maksudnya Allah berselawat kepada Nabi? Sanaullah, pujian Allah alaihi kepada beliau fil mala'il a'la. Di tengah-tengah para malaikat yang tertinggi. Di tempat yang tertinggi Allah ya, di depan malaikat, di hadapan malaikat memuji-muji Nabi ya, itu di hadapan malaikat. Kemudian kalau malaikat gimana, kalau malaikat yang berselawat kan di dalilnya gitu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi ya. Dan malaikat juga berselawat. Kalau di sini enggak disebutin ya. Hadza huwa qaulu Abi Aliyah. Ini pernyataan Abu Aliyah. Ya. Kalau malaikat gimana berselawat pada Nabi? Ya. Ini masih kata Abu Aliyah sebenarnya, tapi tidak dikutip oleh Syekh di sini. Itu doa. Selawat malaikat kepada Nabi adalah doa. Ya. Kalau kata Ibn Abbas, yubarrikun ya, mendoakan keberkahan. Ya, mendoakan keberkahan. Atau istighfar. Ya, atau istighfar. Ini kalau dari malaikat. Nah, ini jelas ya. Baik, adapun wa amma man qala, adapun ya. Jika ada yang berkata sesungguhnya inna salata minallahi ta'ala ta'ni ar-rahmah. Sesungguhnya selawat dari Allah adalah rahmat. Fa inna hadal qawla da'ifun. Maka pendapat ini lemah. Yuda'ifuhu qawluhu ta'ala. Nah, sekarang saya mau tanya pada Ahmad. Ahmad, apa i'rabnya qawluhu? Ahmad, i'rabnya qawluhu, qawlu apa? Khobar, khobar dari mana Ahmad? Fa'il, mana fi'ilnya? Yudha'ifuhu, mana maf'ulnya? Hah? Lah. Santri-santri. Iqbal, mana maf'ulnya? Qawlu fi'il, wa huwa mudhaf, hu mudhafun ilaih. Hu na'am, domirha muqaddam di situ. Maf'ul muqaddam. Qawluhu ta'ala yudha'ifuhu, itu. Yudha'ifuhu qawluhu. Firman Allah Ta'ala melemahkan pendapat ini. Pendapat apa? Bahwasannya salawat dari Allah kepada Nabi maknanya adalah rahmat. Nah, ini lemah. Ya, maka firman Allah Ta'ala ula'ika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Itu melemahkan pendapat tadi. Mereka itulah yang ya, Allah memberikan selawat dari Rabb mereka dan rahmat kepada mereka. Tercurah kepada mereka rahmat dan selawat min Rabbihim dari Rabb mereka. Walau kanat as-salatu bimakna ar-rahmah, seandainya selawat kepada bermaknanya adalah rahmah, lakana makna al-ayah, maka tentulah makna ayat ini adalah ulaika alaihim ya rahmatun min Rabbihim. Ya. Warahmatuh. Tentulah pasti makna ayat ini, mereka itulah yang rahmat-rahmat ya, tercurah kepada mereka dari Rabb mereka juga rahmatnya. Wahadala yastakni. Dan ini tidak tepat makna yang demikian. Ya, wal aslu fil kalami at-ta'sisu. Ya, fa'idha kuna, ya, maka hukum asal dalam kalam adalah at-ta'sis. Kenapa ya, berhenti? Hah? Apa berhenti? Wa idza qulna innal ma'na ay rahmat dari Rabb mereka dan rahmat, rahmat-rahmat dari Rabb mereka dan rahmat, maka tentulah sara'at fa mumasilin ala mumasilin, maka jadilah hal tersebut menjadi ataf ya mumasilin, ataf yang ya menyerupai ala mumasil atas apa yang diserupai. Ya, diserupai sesuatu itu diserupai dengan atofnya itu-itu juga. Nah. Kemudian sahih, nah tafadhal dibaca di sini. Ya. Siapa? Syekh Ainur. Lam yuhi atau lam yuha, lam yuha. Lam yuha ilaihi illa bidzalika. Wa inna li annahu yadullu ala at-tafdhil. Fa inna Ahmad, wa inna Ahmad ismun ismu tafdhil fil asli. Kama taqulu fulanun Ahmadun Nasi. Nah, maka pendapat yang sahih adalah al-qaul al-awwal, pendapat yang pertama, bahwa anna salatullahi ala ala abdihi sana'uhu alaih bil mala'il a'la, bahwa salawat Allah kepada hambanya itu adalah pujian terhadap hambanya tadi di mala'il a'la, ya, tempat tertinggi sana. Kemudian perkataan musannif Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Ya, Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Ya, perhatikan. Muhammad huwa ismun min asma'in nabi. Muhammad adalah ya dia salah satu nama di antara nama-nama nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa qad dzakara Allah Ta'ala ismaini min asma'in nabi fil Qur'an al-Karim. Allah menyebutkan di Al-Qur'an dua nama ini, Ahmad dan Muhammad. Kalau Ahmad tentu di satu surat aja, surah As-Saff. Ya. Ya, Isa alaihissalam. Ya. Mengatakan hal ini dikutip oleh Allah di Al-Qur'an. Qala idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yaday min at-taurat wa mubashshiran ya bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kalau Muhammad di Al-Qur'an ada berapa? Ada 4. Di antara surah Fath Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu itu. Ya, kemudian surah Al-Ahzab maka ada Muhammadun ya apa ahli mirjalikum. Kemudian di surah Ali Imran wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ini ayat yang terkenal yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian surah Muhammad sendiri walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kafara anhum sayyiatihim wa aslahaba balahum. Ini ya. Jadi nama rasul itu banyak. Nama rasul itu enggak cuman Muhammad Ahmad, ada nama Al-Mahi, Al-Ashir, Al-Ashir dan juga Al-Hakim. Kata Nabi inna li asma'an ana Muhammadun ana Ahmad wa ana Al-Mahi alladhi yamhullahu biya al-kufra wa ana Al-Hashir alladhi yuhsharun nasu ala qadami wa ana Al-Aqib alladhi laysa ba'dahu ahadun. Saya memiliki banyak nama, kata Nabi, berbagai nama, saya adalah Muhammad, saya juga Ahmad, wa ana Al-Mahi. Karena Allah menghapuskan kekufuran. Al-Mahi isim fa'il. Dari maha yang menghapus. Yang menghapuskan kekufuran dengan perantara diriku adalah Al-Hashir, Asyara. Ya, isim fa'ilnya Hashir. Karena manusia dikumpulkan. Al-Hashir yang mengumpulkan. Di atas kakiku dan Al-Aqif. Karena tidak ada lagi Nabi setelahku. Itu banyak nama Nabi itu. Ada lagi enggak nama Nabi saya itu? Saya ya, akhir selain Hashir, selain Mahi, ada lagi enggak? Abul Qasim. Ya. Abul Qasim itu kunyah beliau. Yang kita tidak diperbolehkan berkunyah dengan kunyah Nabi. Nabi bersabda, sammau bismi wa lattakannau bi kunyati wa inni ana Abul Qasim. Silakan memberi nama dengan namaku. Makanya nama orang semuanya ada MM-nya. Ya, Muhammad, Ismail, Muhammad, Tabil, Muhammad, Rusji, Muhammad, Syaumul. Apalagi kalau Syaumul udah haji, HM Syaumul. Udah kayak Pak Harto. HM Syaumul. Ya. Nah ini, silakan. Tapi jangan kalian berkunyah dengan kunyahku. Karena aku adalah Abul Qasim. Ya. Nama Nabi yang lain adalah Al-Mutawakil. Apalagi? Ya. Banyak ya. Al-Muqaffi, Al-Hashir, Nabiul Rahmah, Nabiul Taubah. Ya. Tapi itu terdapat hadis yang sahih. Ya. Kata Nabi, ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana Al-Muqaffi wa ana Al-Hashir wa Nabiul Taubah wa Nabiul Taubah wa Nabiul Rahmah. Itu nama-nama Nabi. Qala Amma Ahmad faqad zakarahu naqlan an Isa. Adapun Ahmad itu yang Allah menyebutkannya dengan mengutip ucapan Isa alaihissalam. Wa qad ikhtara Isa dzalik. Isa memilih nama tersebut. Kenapa? Imma li annahu lam yuha ilaihi illa bidzalik. Ya, bisa jadi karena tidak diwahyukan kepada Isa. Isa tidak diwahyukan mengenai nama secara lengkap, ya, yang Rasul yang datang setelah beliau. Ya, kecuali hanya Ahmad saja yang diwahyukan pada Isa hanya Ahmad. Wa imma li annahu yadullu ala tafdhil. Atau bisa jadi, ya, kalau disebutkan Ahmad itu menunjukkan kepada at-tafdhil. Yang namanya Ahmad kan isim tafdhil. Ya, Ahmad yang paling terpuji, gitu. Ahmad yang terpuji, yang paling terpuji. Fa'ina Ahmad ismu tafdhil fil asal. Ahmad ada isim tafdhil secara hukum asalnya. Sebagaimana Anda mengatakan fulanun ahmadun nas. Si fulan adalah ya sepuji yang paling terpuji di antara manusia. Faqataba Bani Israil. Maka beliau berdialog dengan Bani Israil dengan nama Ahmad tadi. Liyubayyana kamalah. Ya, supaya dengan tujuan Isa hendak menjelaskan kepada Bani Israil kesempurnaan dari nabi terakhir tadi yang namanya adalah Ahmad. Baik. Tapi kalau dikasih nama Ahmad itu juga benar juga Isa, karena nabi menyebutkan anak Muhammad, anak Ahmad. Ya. Dalam hadis yang tadi kita bacakan. Amma Muhammad wa huwa maf'ulin min humida. Adapun Muhammad adalah isim maf'ul dari humida, lakin al-aqrabu, akan tetapi pendapat yang lebih dekat ialah annallaha auha ilaihi bidzalika disababain. Ya Allah mewahyukan kepada Isa bahwa rasul yang datang kepada nabi itu dengan dua sebab. Ini belum dibaca ya. Wa huma tafadhal Pak Edi. Nah, kok bisa jadi majrur? Kenapa itu udah itu udah Ahmadu, Mama atau Wafdalu? Terus? Wayamtahinahum. الذي بشرنا به عيسى وهو احمد والذي جاء للارض وهو محمد واحمد غير محمد فان احمد لم ياتي فان احمد لم ياتي بعد وهو وهؤلاء قال الله فيهم وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Ah, that's good. Yeah. Ya, adapun ya, Muhammad dia dari isim maf'ul dari Humida, tapi yang lebih dekat lebih tepat sepertinya bahwa Allah mewahyukan pada Isa dengan nama Ahmad. Ya, karena dua sebab. Karena dua hal. Yang pertama, likayubayyinu li Bani Israil, ya, tujuannya yaitu Isa menjelaskan kepada Bani Israil bahwa nabi yang datang nanti di akhir zaman yang diberikan kabar gembira oleh Isa wa ahmadun nas wa afdaluhum. Itu adalah manusia yang paling terpuji dan manusia yang paling utama. Karena di itu kalau berdasarkan Ahmad adalah isim tafdhil. Yang kedua, likaya betalia Bani Israil. Ya, di sini hendak menguji wa yamtahinahum. Hendak menguji Bani Israil. Ya, dikasih namanya adalah Ahmad. Kalau dikasih nama oleh Isa Muhammad jelas langsung. Jelas. Tapi dikasih namanya adalah Ahmad. Kenapa demikian? Karena Nasara qalu, karena Nasrani mengatakan innallazi basyarana bihi Isa wa Ahmad. Sesungguhnya yang Isa memberikan berita gembira kepada kita akan datangnya Rasul akhir zaman adalah Ahmad. Walladzi ja'a lil arabi huwa Muhammad. Sedangkan yang datang nabi yang datang untuk orang-orang Arab itu adalah Muhammad. Wa Ahmad ghairu Muhammadin. Ahmad itu ya bukan Muhammad, beda gitu. Fa inna Ahmad lam ya'ti ba'du. Ya, karena yang namanya Ahmad lam ya'ti ba'du itu dia tidak datang setelahnya. Wa haula'i Qala Allahu fihi fihim, dan mereka itulah yang Allah Ta'ala berfirmankan tentang mereka. Ya. Fa ammal ladina fi qulubihim zaygun, adapun orang-orang yang di dalam kalbunya terdapat zaik, penyimpangan, fa tabi'una matasyabaha min, maka mereka mengikuti ya ayat-ayat yang mutasyabih. Nah, berikutnya. Tafadhal dibaca di sini. Mas Murdono, mau coba baca. Tafadhal. Naqulu. Wala na'lam, kenapa majzum na'lam? Wala na'lamu. Wala na'lamu anna ahadan ja'a ba'da 'Isa illa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa baina Muhammadin wa Ahmad farqun. Farqun fi sirati wal ma'na, amma fi sirati fa Muhammadin ismu maf'ulin. Ismu maf'ulin. Wa ahmadu ismu taqdirin. Nah. Amal farhu. Hasbuk. Ya, hasbuk. Ya, lakin nakulu lahum inna qawlakum innahu lam ya'ti ba'du. Tetapi kita katakan pada mereka yang mereka, inna qawlakum, sesungguhnya ucapan kalian, bahwasanya Muhammad atau Ahmad Rasul yang akhir zaman itu, ya, belum datang, belum datang, sebelumnya belum datang. Kadzibun, karena itu adalah kedustaan. Karena Allah Ta'ala qala fi nafsil ayah, berkata pada ayat itu sendiri, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Maka tatkala Rasul tersebut datang kepada mereka bil bayyinat, dengan membawa keterangan yang jelas, mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Ja'a fil madi di sini kan, yakni anna Ahmad ja'a, bahwasanya Ahmad yang diberitakan, diberi kabar gembira oleh Isa, itu telah datang. Wala na'lamu anna ahadan ja'a ba'da Isa illa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak mengetahui bahwa ada seorang nabi, ahadan maksudnya seorang nabi di sini, ya, yang datang setelah Isa, melainkan itu hanyalah Muhammad SAW. Jadi setelah Isa, ya, setelah Isa ke Rasulullah SAW, itu tidak ada fase kenabian. Tidak ada fase kenabian yang lain. Itu, ya, Isa adalah nabi terakhir sebelum Rasulullah SAW. Nah, kemudian antara Muhammad dan Ahmad itu terdapat farqun, perbedaan, ya, baik secara sighah dan makna, bentuk redaksi kalimatnya maupun secara maknanya. Adapun secara sighah, maka Muhammad adalah isim maf'ul dari humida tadi, sedangkan Ahmad isim tafdil. Berikutnya siapa? Coba Saiful, Saiful. Lillahi. An yuhmada. Masih ingat sini Saiful, kalau mau dijadikan binaan majhul, dumma awaluhu, kalau di fi'il mudhari, wa futiha qabla akhir. Didomahkan awal, dan difathahkan sebelum akhir ain fi'il di akhir difathahkan. Sudah kemarin sudah lewat kita pelajaran al-jurumiyah waktu itu. Baik, terus fa yakunu nah. Baik, ya hasbu. Mana tadi? Adapun perbedaan antara Muhammad dan Ahmad secara makna, Muhammad yakunu al-fi'lu waqi'an lin-nas. Mana? Syekh Ismail kerja. Kerja pagi. Sejati. MM 2100 ya. Nah, kalau kalimat Muhammad itu al-fi'lu waqi'an lin-nas. Muhammad, apa artinya Muhammad? Yaitu maknanya humida di isim maf'ul. Itu orang yang dipuji. Ya, maka fi'il ini, ya, perbuatan memuji ini itu dari manusia. Ai anna nasa yahmaduna. Bahwasanya manusia memuji beliau. Ya, bahwasanya manusia memuji beliau. Jadi fi'il memuji itu adalah dari manusia. Karena Muhammad isim maf'ul. Isim maf'ul. Ya. Jadi ada yang memuji siapa? Orang-orang. Nah, kalau kalimat Ahmada yakunu al-fi'lu waqi'an minhu. Nah, maka fi'il tadi, kenapa Nabi Muhammad SAW dipuji? Karena fi'il beliau itu dari beliau. Perbuatan, perbuatan, aktivitas, ucapan dari Nabi yang menyebabkan beliau dipuji, yaitu dari Nabi. Paham enggak di sini? Ya. Ya'ni annahu sallallahu ahmadun nas lillahi ta'ala. Bahwa beliau adalah manusia yang paling terpuji. Ya. Yang paling terpuji ini. Di sisi Allah Subhanahu wa taala yakunu waqian alaihi. Itu karena perbuatan-perbuatan tersebut dari beliau. Ya'ni annahu wa ahaqqun nas. Maknanya adalah beliau adalah manusia yang paling berhak ayuhmada untuk dipuji. Fayakunu Muhammadun humida bil fi'li. Ya, maka Muhammad itu dipuji karena perbuatan-perbuatan beliau. Nah, berikutnya coba baca di sini. Ya, Ahmad. Ini yang baru walau ajrumiyah belum tamat, nah, belajar baca ini. Ahmad cuma. Wa ahmadu ay dana hamduhu ala wajhin yastahiquhu kana huwa aqwan nasi an yuhmada. An yuhmada. Tadi baru nih. An yuhmada. Wa la'anna hadha huwa sirru. Alhamma Isa an yakuna mubashiran bi rasulihi ya'ti min ba'di ismihi Muhammad hatta yubayyina li bani Israil annahu ahmadun nasi lillahi ta'ala wa annahu ahaqqun nasi bi an yuhmada. Ahmad, nah ini pas nih baca Ahmad sendiri. Kana hamduhu ay kana hamduhu ala wajhin, maka pujian beliau, pujian yang diperuntukkan kepada Nabi itu ala wajhin yastahiqquh, dalam bentuk yang memang layak untuk beliau dipuji. Di annahu ahaqqun nas ayuhmada, karena beliau adalah manusia yang paling berhak untuk dipuji. Wala alla hadha huwa sirru. Ah, maka bisa jadi hal ini adalah rahasia. Di anna Allah Ta'ala alhama Isa. Rahasia Allah mengilhamkan. Alhama itu fi'il Ahmad. Alhama yulhimu, masdarnya berarti ilhaman. Ilham. Maka di sini rahasia Allah mengilhamkan kepada Isa ayakula untuk ketika Isa berkata wa mubashiran bi rasuli wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Aku adalah pemberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku nanti, namanya adalah Atta yubayyina li Bani Israel, hingga akhirnya beliau Isa memberikan kabar gembira, menjelaskan kepada Bani Israel bahwasanya dia adalah Ahmadun Nasilillahi Ta'ala, manusia yang paling terpuji itu ya. Wa annahu haqqun nasi bi ayyi ahmad, dan dia adalah manusia yang paling layak untuk dipuji. Nah, berikutnya Iqbal. Khairi nabiyin. Kenapa jadi nabiyan Iqbal? Kenapa mansubnya? Bima'na maf'ulin. Aw huwa mustaqun dengan nubuwati al nabayanhu idha irtiqa'u idha tafa'a wal nabiyu la syakka annahu rafi'u mudlati Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Ya, Muhammad adalah sebaik-baik nabi yang diutus. Jama' al-mu'allifu huna. Mu'allif di sini, al-baikuni, mengumpulkan, menggabungkan antara kenabian dan risalah. Karena nabi, yang namanya nabi mushtaq, itu adalah kata pecahan minan naba'i. Dari naba'. Ya, dari kata naba' yang maknanya adalah fa'il. Fa'ilun. Bima'na maf'ul. Yang makna adalah maf'ul. Ya. Maknanya maf'ul berarti yang dinabak, yang diberitakan, dikabarkan. Au wa huwa mushtaqun minan nubuwah, atau dia mushtaq dari nubuwah. Atau bukan nubuwah di sini. Dari nabuwah. Ai nabayanbu, karena fi'il nabayanbu masdarnya bukan nubuwah tapi nabuwatan atau nabuwan, bisa nabuwatan atau nabuwan. Idar tafa'a itu ya, bukan nubuwah ya, nabuwatan atau nabuwan itu masdar dari nabayanbu. Apa maknanya idar tafa'a? Apabila beliau irtafa'a, naik tinggi ke atas, diangkat. Dan Nabi SAW la syakka annahu rafi'ur rutbah. Dan Nabi SAW tidak diragukan lagi bahwasanya beliau adalah ya derajat yang paling tinggi. Wa Muhammadun SAW akmalu man ursila. Beliau adalah yang paling sempurna dari para rasul yang diutus. Wa akmalu man unbi'a. Dan beliau adalah yang paling sempurna dari para nabi yang di kalau nabi itu bimana irtafa'a, yang paling tinggi derajatnya. Walihada qala Muhammadun khairu nabiyyin ursila. Oleh karena itulah beliau menyatakan Muhammad sebaik-baik nabi yang diutus. Ya. Mirzal, baca Mirzal. Karena kulla nabiyun khobar anna di anna. Hmm. babi dalalati luzumi. Min lazimin kaunihi. Rabdu naibul fa'il. Absoha. Nah, mualif berkata di sini nabiyyin ursila. Beliau tidak mengatakan khairi rasulin ursila, sebaik-baik rasul yang diutus. Yang demikian itu karena setiap rasul pasti nabi. Ya, maka dilalah risalah ala nubuwah, maka penunjukan risalah itu pasti juga ke nabi, itu mimba bidalalatil nuzul. Itu karena dari penunjukan kelaziman, konsekuensi. Karena min lazimi kaunihi rasulan ayakuna nabiyan. Karena diantara kelaziman, keharusan, ya, apa namanya, status beliau sebagai seorang rasul, maka itu ya lawazimnya yang mengharuskan berarti dia juga menjadi nabi. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi rasul, karena jumlah nabi lebih banyak daripada rasul. Fa idza dzukira lafdu sharihan kana dzalika afsaha fi dalalati 'ala al-maqsud. Nah, apabila sebuah lafaz disebutkan dengan jelas gamblang, maka itu adalah lebih afsah, lebih pasti dalam penunjukan kepada maksud. Masih ada waktu ada. Nah. Ya, Akbar baca. Fal jam'u bainan nubuwati. Nassun. Al-Luzumi. Manawa. Wa qawnul lafzi. Wa qawnul lafzi dalam ala makna binassihi. Binassihi. Awla. Alaihi bistilzamihi. Bistilzamihi. Kama fi hadis Barawi Barawi ibni Azibin. Azibin. Radhiyallahu anhu. Inda taqdim Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu du'a an-nawm. Doa maf'ul dari ta'lim. Terus, terus. Sabit, sabit. Baca, sabit. Barra'u, barra'u, barra'u. Ibnu Azibin. Ad-du'a maf'ul. A'ada. A'ada ad-du'a. Mengulangi. Bi rasul alladhi arsalta nabiyyu fa'il. Kenapa jadi nabi? Nah, sallallahu alaihi wasallam. La qul qul wa bi nabiyyika. Ada dalalatan nasiyatan. Nah. Ya, perhatikan. Fal jam'u bainan an-nubuwah wa risalah, maka penggabungan antara nubuwah dan risalah, kenabian dan kerasulan, itu annahu nastafid minhu annahu nassun 'ala an-nubuwah. Maka kita mengambil faedah di sini bahwasanya penggabungan tersebut adalah sebuah ketetapan dari nubuwah. Seandainya dicukupkan kepada risalah saja, maka kita tidak bisa mengambil faedah makna kenabian kecuali dari jalan, ya, metode, ya, konsekuensi. Ya, konsekuensi aja, setiap rasul konsekuensinya adalah nabi, gitu. Wa qawlu lafdhi dalan 'ala makna binas, ya, maka status, ya, lafaz yang menunjukkan kepada makna itu dengan nasnya itu lebih utama daripada, ya, keadaan yang menunjukkan kepadanya setiap rasul pasti nabi tapi bistilzami hanya lewat konsekuensi aja. Nah, sebagaimana dalam hadis Bara' bin Azib ketika Nabi mengajarkan kepada beliau doa tidur, lama ada Bara' bin Azib doa, ketika Bara' bin Azib mengulangi doa tadi, beliau mengatakan amantu bi rasulika alladhi arsalta. Kan arsala yursilu, irsal. Ini kalimat rasul dari ini. Nabi yang diutus. Maka Nabi berkata, la kul bi nabiyika alladhi arsalta. Dan dengan nabimu yang engkau utus, nabi dan rasul, berarti masuk ke situ. Di ajli an takuna ad-dalalatu 'ala an-nubuwah dalalatan nasiyatan. Supaya nanti jadi jelas, ya, dalalah penunjukan rasul itu juga sebagai nubuwah itu adalah penunjukan nas, ya. Yang ditunjukkan oleh nas, bukan konsekuensi. Setiap rasul pasti nabi, konsekuensinya demikian. Tidak, tapi ada dalil. Ada dalil secara nas, rasul adalah nabi. Ini dalilnya ini. Ya, ada min jihatin, ini dari sudut sisi. Baik, cukup, ya. Dari jam 6.15. Sekolah. Ya, santri nanti dars jam 8, ya. Tajwid Ustaz Abdul Majid dan pelajaran saya jam 9 insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.